وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يصير رمتي ما سكت pada ucapan مصنف رحمه الله tentang kebangkitan setelah mati dan tentang apa-apa yang terjadi setelah hari kiamat, yakni dari kengerian-kengerian hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat, yaumul hisab, yaumul jaza, ila akhirih. Dan kita sampai pada ucapan musannif rahimahullah, wa min ahwali dzalikal yaum, dan termasuk kengerian-kengerian hari tersebut yang hak, atau al-yawmul haq, hari yang pasti, yaitu hari kiamat, hari yang pasti terjadi. Wa ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ahlu din wa sunnah, semuanya beriman akan adanya hari kiamat yang penuh dengan berbagai macam kedahsyatan-kedahsyatan. Sebagaimana sudah disinggung sebagiannya pada kajian yang lalu, dan juga terjadinya perbedaan-perbedaan keadaan manusia, di antara mereka ada yang yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, di antara mereka ada yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi, wa minhum man huwa tahta harri syamsi wa syiddatiha, sedangkan yang lainnya ada yang justru di bawah terik panas matahari yang sangat dekat dan sangat panasnya. Iztadnu syams fi dzalikal yaum hatta la yakuna bainaha wa bain ru'usin nasi illa miqdar mil, karena matahari sangat dekatnya, enggak ada jarak antara kepala-kepala mereka dengan matahari kecuali satu mil saja. Kita merasakan betapa panasnya ketika hari yang terik, padahal matahari demikian jauhnya. Bagaimana ketika matahari dalam keadaan jarak satu mil? Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah, maka manusia yakunu fil araqi ka'annahum fi wadiyan atau fi widyan, maka keringat mereka membanjiri tempat berdiri mereka hingga seakan-akan mereka di lembah yang berair atau di danau keringat mereka sendiri. Minhum man yakunul araq ila saqaih, di antara mereka ada yang keringatannya atau keringatnya sampai ke betisnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayh, dan di antara yang lainnya ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man yaljamuhul araq iljaman, bahkan di antara mereka ada yang yuljimuhul araq Yuljimuhul arq, artinya air sudah sampai di lijam mereka, seakan-akan mereka diikat dengan tali kekang, yaitu air keringatnya sendiri. Di mana lijam? Di mulut sini. Sehingga dia dalam keadaan sengsara begini terus. Dia tertunduk, dia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Namanya yuljimuhu al-arab. Di tempat kekangnya kuda, itu di sini. Yuljimuhu al-arab. Wa yalhaquhu min al-ahwali wal-faza' wal-qalq. Dan juga mereka tertimpa berbagai macam rasa takut, rasa ngeri, kegelisahan, ketakutan, kesengsaraan, yang mereka sungguh-sungguh ingin cepat diselesaikan. Bayangkan. Walaupun tentunya mereka ketika diselesaikan tidak seluruhnya masuk surga. Sebagian mereka masuk neraka, sebagian mereka masuk surga. Tetapi karena dahsyatnya di padang mahsyar, dalam keadaan matahari dekat di kepala mereka, dalam keadaan mereka berkeringat, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai al-jamahu bilijamin minal araq, yang sampai di mulutnya. Maka mereka menginginkan, seluruhnya sepakat, ingin cepat diselesaikan. Qul inna a'udzukumullahi fayadhhabuna ilal anbiya. Maka mereka berlarian mencari di mana rasul, di mana para nabi. Mereka sadar ketika itu dan mereka beriman ketika itu. Qul inna a'udzukumullahi. Tetapi apa kata Allah? Hari yang la yanfa'u imanuha, hari yang tidak bermanfaat iman mereka. Yang lam takun amanat min qabl, yang dulunya belum beriman di dunia, maka saat itu beriman tidak bermanfaat sama sekali. Iman yang saat itu baru beriman di dunia dia kafir, enggak bermanfaat. Maka seluruhnya saat itu beriman, semuanya, termasuk orang-orang kafir di dunia yang sekafir-kafirnya menentang agama, menentang Quran wa sunnah, menentang Allah dan Rasulnya. Ketika itu mereka menyatakan amanah, kami percaya, kami beriman. Maka mereka mencari mana Rasul, mana Nabi. Ternyata ketika mereka menyatakan wahai Nabi, wahai Rasul, ya Adam, engkau bapak kami, engkau Allah pilihkan, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, engkau memiliki keistimewaan begini dan begitu. Mintakan kepada Allah agar cepat diselesaikan. Ini syafaat yang terbesar. Atau syafaat uzma. Ternyata Adam menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergi pada yang lainnya. Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Datang kepada Nabi yang lain, jawabannya sama. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Masing-masing memiliki sya'nun yughni, memiliki urusan sendiri-sendiri, dan masing-masing takut kepada Allah SWT, karena saat itu Allah SWT sedang murka dengan murka yang sangat besar. Sampai mereka berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW lah yang menyatakan ana laha, akulah orangnya. Maka sujud di hadapan Allah SWT, memuji Allah SWT bima huwa ahlu, dan juga memuji dengan pujian-pujian yang saat itu baru diilhamkan oleh Allah SWT, yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Bukan berarti Rasulullah SAW menyembunyikan satu ilmu yang belum diajarkan, bukan. Tetapi baru diberikan oleh Allah, diilhamkan saat itu. Maka kemudian Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'asak wasal tu'tah wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasal tu'fa, mintalah, akan diberi. Berikan syafaat, akan diberi syafaat oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menyatakan tentang manusia, tentang umat ini. Maka kemudian Allah selesaikan mereka. Dan ini barakallahu fikum, sebagai dalil dalam hadis-hadis syafaat yang sangat panjang dan sangat banyak, mutawatir riwayatnya, diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat, menunjukkan bahwa keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang yudhilluhumullah, yani fi dhillil arshi, Oleh karena itu dikatakan hadza ma'na qaulil musannif. Inilah makna ucapan musannif wa ikhtilafu ahwalil ibadi fihi wal khalq. Inilah makna perbedaan-perbedaan keadaan para hamba dan makhluk-makhluk. Fa bidzalika minhum man yu'adzab hatta fil mawqif. Di antara mereka ada yang diazab oleh Allah sejak di mahsyarnya sudah tersiksa. Yaitu seperti mereka yang tersiksa dengan lijam, tersiksa dengan panasnya matahari, tersiksa dengan berbagai macam keadaan yang menggelisahkan hati, menakutkan hati. Berarti mereka tersiksa lahir dan batinnya, tersiksa mereka zahiran wa batina. Ini keadaan sebagian mereka. Wa minhum man huwa rakhaun fi na'im. Sedangkan yang lainnya ada yang dalam keadaan tenang, dalam keadaan mendapatkan raha, kemudahan, kenikmatan, bahkan fi dhillil arsy, di bawah naungan arsy. Sebagaimana dalam riwayat sab'atun yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, imam yang adil. Seorang anak muda yang terikat dengan masjid. Sejak dia pulang dari masjid sampai balik lagi ke masjid. 2 orang yang tahabba fillah, yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan juga seorang yang ketika digoda oleh seorang wanita yang zat jamal, yang memiliki kecantikan dan kekayaan, tetapi dia menyatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah SWT, dan lain-lain. Yang dikatakan yauma la dhilla illa dhilluh, yudhilluhum Allah, Allah naungi mereka di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Khamilun na'azakumullah. Maka termasuk ikhtilafu ahwali yaumil qiyamah atau ikhtilafu ahwalil ibadi fi, termasuk perbedaan para hamba. Perbedaan keadaan para hamba adalah apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah di antara mereka, jadi secara maknanya fa'amma man utiya kitabahu, adapun di antara mereka yang diberi kitabnya dari kanan mereka, mereka berkata ha umqra'u kitabiyah, lihatlah itu kitabku, silakan baca dengan tenang, dengan tenteram, dengan yakin. Inilah orang-orang mukmin. Kenapa dia tenang tenteram, kenapa yakin? Dia berkata atau mereka berkata inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku sudah menduga bahwa aku akan bertemu Allah di dunia. Aku sudah tahu, sudah yakin bahwa aku akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab. Mulaqin hisabiyah, akan menemui hisab. Aku sudah yakin sejak di dunia, sehingga persiapannya cukup. Masya Allah. Dan dapat kitabnya dari kanan, sudah yakin, karena sudah dikhabarkan, sudah memiliki ilmu bahwasanya menerima dari kanan adalah orang-orang yang akan selamat. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka mereka orang-orang seperti ini dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang sungguh meridhakan dirinya juga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, yang mulia. Qutufuha daniyah, yang sungguh petikannya sangat dekat. Ini yani untuk yaktif timar, untuk memetik buah-buahnya, itu enggak perlu cari tangga, enggak perlu cari sengget, enggak perlu. Dekat, terjangkau tangan kalian. Mau buah apa? silakan. Walaupun disebut dengan nama yang sama, buah apel, buah anggur, buah delima, disebutkan dengan nama-nama yang sama, tufah atau inaban, atau disebutkan dengan yang lainnya, rumman. Tetapi ketika dirasakan sangat berbeda, bumi langit bedanya, sangat jauh bedanya. Ketika diberikan, mereka menyatakan, "Hadza allazi ruziqna min qabl." Ini rezeki yang pernah kita dapatkan di dunia. Ternyata ketika dimakan, beda jauh. Beda jauh. Sama namanya, ternyata ketika dilihat, mungkin warnanya sama, sebagaimana dalam salah satu tafsir yang menyatakan bahwa makna mutasyabihan, ini seperti apa yang kami dapati di dunia, karena warnanya juga sama, merah-merah juga. Ternyata ketika dimakan, luar biasa, sangat berbeda dengan apa yang dimakan di dunia. Qutufu hadaniyah, dan mudah untuk memetiknya. Kulu washrabu, kata Allah, makanlah, silahkan, minumlah kalian, hani'an, dengan tenteram, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang kalian telah lakukan di waktu-waktu sepi, di waktu-waktu kosong. Yani di malam hari, ketika orang lain tidur, wa nasu niyam, dia beribadah pada Allah Ta'ala. Fil ayyamil khaliyah, hari yang telah lewat, dengan keimanan kalian, ibadah kalian, amal saleh kalian. Wa qala amman, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang sebaliknya. Ini keadaan satu golongan. Ternyata golongan lain Allah katakan, wa amman utiya kitabahu bishimalihi, dengan tangan kirinya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khuduhu faghulluh, thumma aljahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yang menerima kitabnya dari kiri, maka mereka menyesal, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai kiranya aku tidak menerima kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu menahu tentang hisab ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya ini adalah sudah diputuskan, sudah ditakdirkan oleh Allah, yang tidak mungkin bisa dihindari, sudah pasti-pasti terjadi. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, sungguh tidak bermanfaat hartaku, akan binasa semua kekuasaanku. Maka malaikat berkata pada mereka, khuduhu faghullu, berkata pada malaikat yang lain, khuduhu faghullu, atau malaikat-malaikat yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuduhu faghullu, ambil mereka, belenggu mereka. Thumma jahim sallu, kemudian masukkan mereka ke dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku, kemudian mereka dibelenggu dengan belenggu-belenggu dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 dira', 70 dira'. Wallahu ta'ala alam, tidak dibahas apakah dira'nya manusia atau dira'nya para malaikat. Fasluku, maka jalanilah itu. Innahu kana yu'minu billahi al-'azim, karena mereka tidak beriman kepada Allah al-'azim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, maka hari ini kata Allah enggak ada bagi mereka hamim, enggak ada orang dekat, enggak ada saudara, enggak ada yang bisa menolong, enggak ada kerabat. Wala ta'amun illa min ghaslin, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Enggak ada minuman, enggak ada makanan, kecuali makanan, na'udzubillah, makanan neraka yang akan menyiksa. Yang la yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa menghilangkan dahaga dan tidak bisa menghilangkan lapar. Tidak bisa menghilangkan haus, tidak bisa menghilangkan lapar. Maka digambarkan seperti duri tersedak di tenggorokan mereka dan tersiksa mereka. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat lain, dalam hadis-hadis, dituang dengan timah panas untuk minuman mereka. Maka melelehlah daging-daging mereka dari tulang-tulang mereka. Atau dalam riwayat, bahkan dalam ayat disebutkan dengan cairan yang keluar dari luka mereka ketika dibakar. Sadid. Main sadid. Dari nanah dan darah. Dituangkan pada mereka, itu minuman mereka. La ya'kuluhu illa al-khati'un, dan enggak memakan makanan yang seperti itu kecuali khati'un. Khati'un berbeda dengan mukhti'un. Kata Syekh Rabi hafizahullah, khati'un adalah orang-orang kafirun, orang-orang kafir yang salah jalannya. Yang salah mereka mengambil jalannya bukan jalan iman tapi jalan kafir. Adapun mukhti, orang yang keliru, orang yang salah. Dia memiliki iman, dia memiliki akidah yang benar, tetapi dia keliru. Ini berbeda. Allah SWT akan mengampuninya. Karena sudah diajarkan doanya dan sudah dikabulkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan adab kami ketika kami lupa atau kami keliru, kami salah. Itu yang dimaksud. Kesalahan itu bahasa Arabnya mukhti, orangnya disebut mukhti, orang yang keliru, salah, enggak sengaja. Tetapi kalau khati, orang yang memang tidak mau kebenaran dan memilih kebatilan, enggak mau keimanan tetapi memilih kekafiran, maka kata Allah, la yakulu illa al-khatiun, enggak memakan makanan api neraka, enggak meminum minuman neraka kecuali haula al-kufar, dan mereka-mereka yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuduhu faghulluh adalah perintah dari Allah SWT kepada para malaikat. Dan malaikat-malaikat penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang tidak sembarang malaikat. Malaikat yang bengis, sadis, kejam, yang tidak rahmah. Tidak menyayangi mereka sedikit pun. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghiladun shidad, yang kasar, yang keras, yang bengis, tetapi la ya'sunallah, tetapi tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alun ma yu'marun, mereka melakukan apa pun yang diperintah. Diperintah untuk menyeret mereka, diseret mereka. Diperintah untuk membelenggu mereka, dibelenggu mereka. Diperintah untuk melemparkan mereka dalam neraka, dilemparkan mereka dalam neraka. Diperintah untuk memberi minum mereka dengan tuangan timah yang panas, juga dilakukan oleh para malaikat. Wa yaf'alun ma yu'marun. Ya'muruhum wa yaqul. Allah perintahkan pada malaikat-malaikat tadi, khuduhu faghulluh. Ambil dia, belenggu dia. Tsumma jahim sallu, kemudian seret mereka ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilah, kemudian rantailah dengan rantai-rantai. Sab'una dira'an fasluku. Seretlah mereka dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 dira'. Qul inna a'udzu Allah. Demikian keadaan mereka. Orang-orang yang kafir berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman. Ini dahsyat. Tetapi kata al-musannif, al-muallif, ikhtilaf ahwal al-ibad, berbeda-beda keadaan para hamba. Yani ada mereka-mereka yang mendapatkan kesengsaraan, ada mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan. Ada yang tersengsara dengan terik panas matahari, ada yang yudhilluhumullah, dinaungi oleh Allah Ta'ala. Ada yang mendapatkan kitab dari kiri, ada yang mendapatkan kitab dari kanan. Tentunya keadaannya juga berbeda. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, adapun orang-orang yang beriman, itu yang kita harapkan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang ketika menerima dari kanan, tenang, tenteram, dan menyatakan, ha umuqra'u kitabiyah, silakan baca kitabku. Kenapa demikian? Karena mereka dalam keadaan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena apa yang kalian kerjakan di waktu-waktu yang lalu di dunia. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, yakni min aqidatin sahihah, dari aqidah-aqidah yang sahih, wa amal salihah, dan amalan-amalan yang saleh, wa akhlaqun 'aliyah, dan akhlak yang luhur, wal iltizam bil Islam, karena tetap berpegang di atas Islam, kokoh di atas Islam, dan kebenaran, wattiba'ur rasul, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para rasul kiram. Karena la yughni fi dhalika al-yawm nasabun wala malun wala jahun wala sultan wala mulk. Karena saat itu, hari itu, enggak bermanfaat apapun dari perkara-perkara harta benda atau nasab turunan atau kedudukan atau kekuasaan atau kerajaan. Sultan seperti tentara, dia memiliki tentara yang besar, memiliki pesawat-pesawat tempur, memiliki tank-tank, memiliki segala macam di dunia. Maka yaumul qiyamah la yansa, enggak bermanfaat sedikit pun. Maka mereka menyesal dan menyatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, tuhai kiranya ini sudah keputusan. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tuhai kiranya enggak bermanfaat sama sekali hartaku. Dan enggak bermanfaat juga sultani. Enggak bermanfaat sultanku, kekuasaanku. Juyushku, tentaraku. Enggak bermanfaat pesawat terbangku. Pesawat tempurku. Enggak bermanfaat semua senjata-senjataku. Enggak ada manfaatnya. La yanfa' syai'. Saat itu yang bermanfaat adalah amalun saleh. Wal iman wal amal saleh. Qala al-musannif, Ibnu Musannif berkata lagi, wal ijabatu anil masail. Dan akan terjadi pula nanti yaumul qiyamah ijabah anil masail. Yani Allah akan tanya hamba-hambanya dari hamba-hamba dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yas'alu as-sadiqina 'an sidqihim, akan ditanya orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Kalau orang jujur saja ditanya, apalagi orang-orang yang kafir, apalagi orang-orang yang kadzabun, para pendusta. Jujur saja diperiksa oleh Allah, ditanya. An sidqihim. Kenapa dia jujur? Karena Allah atau hanya karena ini, hanya karena itu? Qul inna a'udzukumullah. La syakka annahu yas'aluhum wa yuhasibuhum. Tentu Allah akan hisab mereka. Allah akan hitung mereka, Allah akan tanya mereka. Tetapi pertanyaan-pertanyaan pada hamba-hamba ini berbeda-beda. Ada di antara mereka yang Allah panggil, Allah dekatkan, yaitu orang beriman. Yudnihi, didekatkan oleh Allah, dan kemudian ditanya fima bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja. Alam taf'al kada? Alam taf'al kada? Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah berbuat begitu? Dalam keadaan tidak ada yang tahu. Laisa bainahuma turjuman. Enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'tarif, ketika hamba yang mukmin tadi mengakuinya dan merasa dia akan binasa dengan dosa-dosa yang diingat oleh Allah, bukankah engkau pernah berbuat dosa demikian dan demikian? Maka dia mengakui dan merasa akan binasa. Tetapi Allah berkata kepadanya, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dulu di dunia aku tutupi, enggak ada orang yang tahu. Tetapi dan sekarang kata Allah, aku ampuni. Di dunia ditutup, di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, yus'al wa yufaddah amaman nas, akan ditanya dan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia. Wa ala ru'usil ashhad, di hadapan seluruh makhluk-makhluknya, seluruh saksi-saksi yang menyaksikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Wa idza kana lahu ghadarah, dan kalau ada orang yang memiliki pengkhianatan-pengkhianatan, maka dikasih tanda pengkhianatan yang dikenal oleh seluruh penduduk mahsyar. tandanya diletakkan seperti rayah di bokongnya. Dan tentunya itu sangat memalukan sekali. Terlihat tahu itu, tukang pengkhianat. Ini pengkhianat, itu pengkhianat. Terlihat. Dikatakan, yugras lahu rayatan an inda istihi. Ditancapkan benderanya di bokongnya, di pantatnya. Dan dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar. Ditulis pada bendera tersebut, hadza ghadratu fulan. Ini pengkhianatan si fulan. Ini pengkhianatan si fulan. Wal'iyadu billah. Na'udhu billah min dhalik. Na'udhu billahi min al-ghadar. Wa min naqdil uhud. Pengkhianatan, ingkar janji. Semuanya akan ditandai di bokong-bokong mereka. Qala, di akhirnya disebutkan oleh musannif rahimahullah, ila sa'ir zarazil, ila sa'ir zalazil wal balabil al maw'uda fi dhalika al yawm al 'azim al maqam al ha'il. Sampai pada seluruh kegoncangan-kegoncangan, bencana-bencana yang sudah dijanjikan oleh Allah di hari yang besar tersebut, wal maqam al ha'il, dan di kedudukan yang sangat mengerikan. Dan ini tentunya apa yang sudah digambarkan tadi. Semuanya merupakan zalazil wal balabil. Apakah ketika didekatkan matahari? Apakah ketika mereka tenggelam di keringat-keringat mereka? Apakah ketika mereka dalam keadaan mendapatkan kesusahan-kesusahan di mahsyarnya, di hisabnya? Semua itu adalah zalazil wal balabil, kegoncangan-kegoncangan dan bencana-bencana bagi mereka. Qala min as-sirat wal mizan wa nashr as-suhufi allati fiha mataqil ad-dar min al-khayr wa ghayriha. Dan juga dipancangkannya sirat wal mizan, timbangan-timbangan. Sirat, jembatan. Mizan, timbangan. Wa nashr as-suhuf, dan ditebarkannya catatan-catatan, dibagikannya catatan-catatan. Yang padanya mataqilud dzar, yang padanya ada catatan-catatan sekecil apapun. Dzar adalah yang paling kecil. Apakah kebaikan atau kejelekan? Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amal kebaikan sebiji dzarrah, akan dia lihat catatannya. Dan siapa yang beramal kebaikan juga akan dilihat. Siapa yang beramal dengan kejelekan juga akan dilihat catatannya, sekecil apapun. Mithqala dzarratin, maka dikatakan mithqal dzarr. Khana bin na'azakumullah, hadhihi al-umur al-'idham. Ini perkara-perkara besar yang pasti terjadi, yang sudah digambarkan dalam Quran dan Sunnah, yang wajib diimani oleh seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin, apalagi yang mengaku ahlus sunnah. Wajib meyakini, wajib mengimani. Agar ketika datang hari yang pasti tersebut, dia menyatakan dengan kalimat, ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Silakan baca catatanku. Aku sudah menduga dengan yakin akan datangnya hari ini. Maka ikhwanul na'azakumullah, yang keadaannya demikian adalah yang di dunia dia yakin, seyakin-yakinnya. Beriman dengan keimanan dari hatinya. Bahwa berita-berita ini pasti akan terjadi benar-benar. Hak. Al-jannatu hak. Wal-nara hak. Wal-hisabu hak. Wal-mizan hak. Was-sirat hak. Wa yawmul qiyamah hak. Adapun sirat, di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, inhum illa wariduha. Inhum illa wariduha. Tidaklah mereka kecuali pasti akan memasukinya. Itu tentang neraka. Tidaklah dari mereka kecuali akan memasukinya. Kemudian diselamatkan orang-orang yang beriman, wa yadhallimina fiha jithiya, dan dibiarkan yang zalim tetap di dalamnya. Berdiskusi antara Ibn Abbas dengan yang lain. Ini bagaimana maknanya? Mana inhum illa wariduha, tidaklah dari manusia kecuali pasti akan memasukinya. Kemudian diselamatkan orang-orang beriman dan dibiarkan zalim di dalamnya, jizya. Kita bukan memikirkan tentang akhud setelah perdebatan ini panjang, sama-sama sepakat. Iya, kalau kamu dan saya, ya jelaslah. Itu tidak ragu lagi. Yang kita pikirkan bukan itu. Masa Nabi-Nabi juga masuk? Bagaimana dengan para Rasul? Bagaimana dengan mereka-mereka yang Allah jamin enggak akan masuk neraka? Bagaimana dengan ayat ini? Inhum illa wariduha. Qul inna a'udzukum billahi. Ini ada iskal, ada sesuatu yang menyulitkan. Dikatakan tidak ada dari manusia kecuali pasti akan memasukinya. Kemudian diselamatkan orang-orang yang beriman dan dibiarkan orang zalim di dalamnya. Ternyata di antara tafsirnya adalah tentang sirat, bahwa pasti mereka akan melewati sirat itu tadi. Artinya memasuki adalah melewatinya. Sehingga seluruh manusia tidak terkecuali. Tetapi di antara mereka ada yang secepat kilat, sekejap mata. Ada di antara mereka seperti angin yang keras. Di antara mereka seperti kuda-kuda yang gagah melewatinya dengan cepat pula. Secepat kuda yang paling cepat. Tetapi di antara mereka ada yang tertatih-tatih dan merangkak. Dan di antara mereka ada yang akhadat kul kalalib. Di antara mereka ada yang disambar oleh kalalib. Cangklong ya. Besi yang ada kait-kaitnya. Menyambar. Menyambar mereka-mereka yang memang pantas untuk dimasukkan dalam neraka. Ketika melewati sirat tersebut. Wahada haq. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang harus diimani oleh ahli sunnah. Dan seluruh kaum muslimin. Wal mizan. Timbangan. Tidak perlu bertanya kayak apa. Seperti apa. Enggak ada yang tahu seperti apa. Tetapi yang pasti adalah yang dikhabarkan dalam Quran. Yang ditimbang adalah amalan-amalan mereka. Sehingga diriwayatkan bahwa seorang yang gemuk besar badannya, ternyata timbangannya ringan sekali. Sedangkan ada orang yang kurus kecil, ternyata timbangannya sangat berat, bahkan lebih berat dari Gunung Uhud. Karena apa? Amalannya. Yani mizanul a'mal, yang ditimbang adalah amalan-amalannya. Adapun amalan orang-orang kafir, Allah jadikan haba'an mansura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Enggak dinilai oleh Allah dan enggak ditimbang. Tetapi ditanya. Untuk apa? Dipermalukan. Kenapa kamu tidak demikian? Kenapa kamu tidak demikian? Itu sudah dibahas tadi dalam masalah pertanyaan. Mereka akan ditanya. Tetapi ditimbang amal solehnya? Tidak. Kata Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Enggak akan kami tegakkan untuk mereka wazna, walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka menolong orang miskin, walaupun mereka membagikan supermi, walaupun mereka segala macam mereka lakukan. "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Mereka punya kebaikan-kebaikan secara manusiawi, tetapi semuanya enggak ada nilainya. Kenapa? Tidak dasari iman. Tidak dasari al-iman, didasari kekafiran. Maka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka inilah yang akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qala, adapun nashr suhuf sudah dibahas tadi dalam surat Al-Haqqah tadi. Ada yang menerima dari kanan mengatakan ha umqra'u kitabiyah, dan menerima dari kiri dan kemudian menyatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun masalah masaqilidz dzarr, sekecil-kecil perkara akan dicatat kebaikan ataupun kejelekan, maka itulah yang disebutkan dalam surat Zalzalah dan lain-lainnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan Allah tidak mendzalimi hambanya sedikit pun. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah, kami enggak akan mendzalimi para hamba. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah enggak akan mendzalimi siapapun, seorang pun. Atau dalam ayat lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah enggak akan mendzalimi sebiji dzarrah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah enggak akan mendzalimi sebiji darah pun. artinya enggak akan menghilangkan, melupakan, enggak dihitung, enggak ada. Enggak ada yang terlewat sedikit pun. Enggak akan dizalimi. Semua kebaikan kalian sebiji darah pun tercatat. Intaku hasanatan, kalau itu kebaikan walaupun sebiji darah, yudha'ifha, Allah akan lipatkan dan Allah akan balas dengan balasan yang baik. Ajran 'azima, pahala yang besar. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian penjelasan dari beliau. Ada pembahasan terakhir yang sudah disinggung tadi tentang ayat Allah, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyah." Tidaklah dari kalian pasti akan memasukinya. Dan itu sudah keputusan dari Allah Ta'ala. Qal, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. "Wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyah." Dan Allah biarkan orang-orang zalim dalamnya terus selama-lamanya. Dan orang zalim, orang yang tidak menempatkan pada tempatnya, tidak beribadah sebagaimana mestinya kepada Allah Ta'ala, tapi mereka letakkan pada selain Allah. Maka mereka orang-orang zalim yang akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.